Tom biru lampune disco. Iya. Lagu ini yang lagi viral. Kita coba. New Monata. Perlu dikasih apa? Bawahi. Ya. Apa? Apa? Bawahi. Bodong. Mas, masa iya nyanyi ku dua bertaru. Sampai aku disek taruh jadi saya bawahi kok. Sayang Pori-pori saya. Pernah.